Kita bisa bersama kalau bisa merasakan perasaan orang lain. Pintar-pintar merasa, bukan merasa pintar. Saya ini termasuk orang yang pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu jamaah risau sampai kapan berakhir penderitaan ini, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ini mikrofon nih diganti. Berarti diulang sekali lagi. Anak raja memakai katun, katun dibeli di tebing tinggi. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Bupati. Allahu Akbar. Jadi tadi kalau Pak MC kita mengatakan beliau rasanya seperti mimpi, kalau saya sampai di Tanah Tidung ini rasanya tua sekali. Jumpa bupatinya muda, jumpa ketua DPRD muda, jumpa Pak Dandim muda. Di tempat lain saya merasa saya paling muda. Di sini saya merasa paling tua. Tapi ada juga untungnya kita merasa tua ini. Jadi duduk di atas ini tidak merasa berdosa. Kalau di bawah orang tua, kita di atas itu rasanya tidak layak. Mudah-mudahan anak-anak muda ini selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang putus asa melihat dunia politik umat Islam hari ini, siapa nanti yang akan jadi gubernur? Siapa yang nanti akan jadi presiden? Siapa nanti yang akan? Jawabannya ada calon-calon itu semua di Tanah Tidung insya Allah. Anak muda hari ini sibuk dengan narkoba, sibuk dengan zina, sibuk dengan LGBT, sibuk dengan pergaulan bebas, sampai tidak tahu cita-citanya apa. Hari ini kita dihadapkan dengan anak-anak muda yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, para alim, para ulama, para tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul tema kita pada subuh ini mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di bumi Upun Taka, Kabupaten Tanah Tidung yang cinta damai. Bagaimana cara mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah dan wataniyah? Islamiyah sama-sama syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wataniyah tidak seagama, tapi kita setanah air. Sama-sama Pancasila, sama-sama NKRI, sama-sama Undang Dasar 1945, maka disebut dia ukhuwah wataniyah. Bagaimana cara mempererat hubungan ini? Ada yang bilang cara mempereratnya dengan cara arisan. Ada juga dengan cara nonton bareng drama Korea. Ada juga yang bilang dengan cara joget sama-sama, poco-poco. Ada juga yang bilang dengan cara pertandingan turnamen sepak bola. Lain kepala, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mempererat ukhuwah Islamiyah ini dengan 5 cara. 5 inilah yang akan saya sampaikan. Berapa menit sampai waktu maghrib. Tadi udah saya lihat www.google.com waktu sholat Tanah Tidung. Maghrib 18.27. Berarti kita tausiahnya sampai jam 6.27. Begitu caranya kalau kajian subuh. Tengok maghribnya jam berapa? 18.30. Berarti kita pengajian sampai 6.30. 18.15. Berarti pengajiannya sampai jam 6.15. Begitu masuk nanti jam 6.27, kita langsung sholat sunat isyrok 2 rakaat. Pakai kop, bukan pakai kap. Kalau isyrok pakai kap, syirik. Na'uzubillah. Kalau pakai kop isyrok, namanya sholat sunat ketika terbit matahari. Usolli sunnatal isyrok rakaataini lillahi ta'ala. Saat terbit matahari tidak boleh sholat. Saat tenggelam matahari tidak boleh sholat. Saat tergelincir matahari tidak boleh sholat. Karena tiga waktu itu dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibril, Tagut, Naham. Maka dilewatkan setinggi tombak. Ini bumi, tombak, dibuat matahari itu tinggi setinggi tombak. Menurut ilmu astronomi 12 menit. Matahari terbit namanya syuruk. Lewatkan 12 menit sampai waktu disebut dengan sholat sunat isyrok. Payah kita, karena kita tidak tahu matahari terbit jam berapa, lewat 12 menitnya jam berapa. Waktu yang paling mudah adalah tengok waktu maghrib. Jadi kalau maghribnya 18.30 ternyata menurut waktu, ada ikhtilaf antara waktu Masjid Agung dengan google.com. Mana yang kita pakai? Pakai waktu Masjid Agung. Dari mana Ustaz tahu 18.30 jamnya jalan? 18.30 berarti kita tausiah sampai jam 6.30. Nanti di masjid-masjid surau langgar musola dimanapun berada di Kabupaten Tanah Tidung, maka pakai metode ini untuk kajian subuh. Siap? Insya Allah. Apa yang membuat kita bisa bersama? Yang pertama adalah pengajian. Dikemas dalam tabligh akbar, silakan. Di atasnya ada salah satu logo PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Bulan Muharram, menyambut tahun baru hijrah. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ramadan, tiap malam. Syawal, halal bihalal. Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Zulhijjah, persiapan panitia kurban. Jadi itu momennya saja, supaya mudah ngurus izin dalam rangka apa. Acara apa ini? Tabligh akbar. Dalam rangka apa? 8 momen. Kecuali Ustaz Abdul Somad, enggak pakai rangka-rangka. Saya datang ke Pulau Kalimantan setahun 3 kali. Dibagi oleh Ustaz Atta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat diurus oleh Ustaz Lukman, Munzalan Mubarakan. Akhirnya hari ini, dalam perjalanan panjang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tanjung Selor, lalu kemudian tadi malam di Malinau, puncaknya hari ini terakhir tabligh akbar pengajian subuh di KTT, bukan konferensi tingkat tinggi, Kabupaten Tanah Tidung. Setelah ini nanti lalu kemudian menuju Tarakan dan kembali ke Jakarta, pulang ke Pekanbaru. Mudah-mudahan perjalanan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti ngaji. Saya ini Pak Ustadz dari kecil pengajian. Kenapa kita tidak berhenti mengaji? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau setan ambil pensiun dini baru kita berhenti ngaji. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Ada Bapak Ketua Dewan buat pengajian di kantor DPRD. Kenapa? Karena setan banyak juga di kantor. Bapak Bupati ada buat pengajian khusus pegawai ASN Bupati. Kenapa? Ada sentuhan khusus. Saya ceramah di kantor Bupati salah satu kabupaten, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Pak Bupati, kenapa setiap Jumat pagi dibuat pengajian? Karena Pak Ustadz Somad, saya sudah undang motivator dari Jakarta. Acaranya dibuat di hotel. Matikan lampu, suara bergemuruh. Akhirnya semangat, semangat, semangat. Begitu keluar hotel, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat kecuali dari dalam. Dan yang dari dalam itu adalah agama dengan pengajian-pengajian. Kantor buat acara pengajiannya pagi Jumat, dicas lagi nanti siang Jumat, sorenya nanti khusus pengajian ibu-ibu sore Jumat, habis wirid Yasin. Kalau sudah ada grup wirid Yasinnya, alhamdulillah. Kalau belum ada, hari ini momennya kita buat, dicas semuanya nanti dalam momen 1 Muharram. Karena ini sudah di ujung-ujung Zulhijjah, nanti kita buat momen 1 Muharram 1444, semua pengajian dimulai. Allahu Akbar. Sore-sore baca Yasin dulu. Baca Yasinnya bukan sembarang baca Yasin, pakai tahsin. Yasin, salah, kurang panjang. Yasin wal Qur'anil Hakim, salah, kopnya kurang dalam. Wal Qur'anil Hakim, salah, hanya bulu kurang dalam. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, salah, nunnya kurang panjang. Innaka laminal mursalin, ala siratin, salah, shadnya kurang fasih. Ala siratim mustaqim. Akhirnya karena terlalu banyak disalahkan, jamaahnya pulang merajuk. Ini ngaji, bukan masalah tersinggung. Makanya selalu saya pesankan, kalau dengar pengajian Ustaz Somad, jangan tersinggung. Karena Abdul Somad kalau ngomong itu gak ada saringannya, ceplos-ceplos, gak pakai teks, langsung to the point. Jadi kalau dengar pengajian saya tersinggung, sakit hati, darah tinggi naik, jantung koroner naik, yang turun itu cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Kalau dengar ceramah tersinggung, baper, bawaannya ke hati, pulang, beberapa jamaah dengar pengajian saya tersinggung, ninggal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau baca Yasinnya sama-sama rame-rame, orang yang gak pandai ngaji merasa bisa ngaji. Karena mulut dia gak keluar suara, tapi suaranya keluar. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratib mustaqim. Makanya bacanya 5 ayat, 5 ayat. Ibu silakan 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Bagus, 5 ayat lagi. 4. Nah, itu tanda-tanda belum bisa ngaji tuh. Jangan langsung dituduh to the point. Nah, ketahuan gak bisa ngaji kan. Hari ini perempuan mau pakai jilbab, nutup aurat, baju panjang, datang mau wirid Yasin, itu sudah bagus, alhamdulillah. Jangan diejek, buatkan kelas khusus. Jangan dijatuhkan, ini pengajian anak-anak Iqra, jangan. Kajian spesial khusus pakai telur. Apa itu kajiannya? Iqra. A-a-a, bata-ba, ta-ta-ta, sa-sa-sa, saya saja. Supaya jangan sampai ada masyarakat yang tidak pandai ngaji baca Quran. Tapi insya Allah di Kabupaten Tanah Tidung semuanya sudah bisa hafal baca Quran insya Allah. Amin. Bagi yang sudah bisa baca Quran, dinaikkan tingkatannya, tahfiz Quran. Tahfiznya apa? Surat-surat pendek dulu. Dari mulai amma yatasa'alun sampai ke An-Nas, terserah. Mau amma yatasa'alun ke An-Nas bagus, atau dari An-Nas habis itu Al-Falaq, habis itu al-ikhlas sampai ke atas. Diadakan musabaqah. Musabaqah lomba tahfiz Quran dalam rangka menyambut satu Muharram. Juara satu berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Itulah gunanya orang kaya. Orang kaya itu bukan rumahnya besar. Orang kaya itu bukan mobilnya mewah. Orang kaya itu bukan emasnya banyak. Karena semua akan tinggal. Orang kaya nyumbang tiket. Anak tahfiz Quran berangkat. Lomba azan. Saya di rumah saya sampai hari ini masih ada piala sebesar ini. Tertulis di bawah. Tahun 1985. Abdul Somad juara satu baca doa kunut beserta artinya Madrasah Ibtidaiyah An-Najah kelas 1. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu membangkitkan kepercayaan anak-anak kita. Saya pede. Kenapa? Pernah juara satu, juara azan, juara puisi, juara baca doa kunut, juara jadi imam. PD kita ke depan. Saya pernah ngelihat anak KKN semester 6 disuruh jadi protokol bawa acara. Kepada yang terhormat, bapak. Enggak terbiasa tampil di depan orang banyak. Kenapa demikian? Allah bisa karena biasa. Nah, jadi ini lomba-lomba ini pengajian. Jangan hanya sekedar tabligh akbar pengajian. Baca Quran, sambutan. Mantap acara di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi kata sambutannya itu protokol Pak Bupati langsung. Pernah saya acara di satu daerah. Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, RT, RW, Kadus, Kades. Sampai jam 12 malam. Nah, setelah itu barulah dipanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiah waktu seluas-luasnya. Apalagi langsunglah kita orang udah teler semua. Bismika Allahumma ahya wa amud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa yang bisa membuat kita menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, jawaban yang pertama adalah pengajian. Namanya tabligh akbar, nuzul Quran, Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, tahun baru hijrah, kajian ibu-ibu, kajian sore. Jangan semuanya pengajian enggak pakai buku. Ustaz Abdul Somad tuh ngaji enggak pakai buku. Makanya tengok di channel Ustaz Abdul Somad, subscribe, like, share and comment. Kalau di Pekanbaru ngajinya pakai buku, pakai kitab, baca hadis, kitab At-Targhib wa Tarhib sudah hampir setengah. Tafsir surat Yasin khatam. Habis selesai tafsir surat Yasin, tafsir juz amma hampir khatam. Nah, ini semua penting. Baca Yasinnya sudah, makharijul hurufnya sudah, tahfiznya sudah, tafsir surat Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa habis Yasin sallallahu alaihi wasallam? Baca, ternyata salah satu nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Jangan sampai anak kita lebih cerdas dari kita. Nanti anak kita pulang ke rumah nanya, "Mama, mama, mama, papa, papa, papa." Ya, kenapa habis baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Sejak dari kecil udah gitu, jangan tanya-tanya. Mama enggak tahu ya. Kata Ustadz Yasin itu nama Nabi Muhammad. Enggak, nama Nabi kita cuma Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, Yasin, Toha, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Fatih, Al-Khatib. Itu adalah nama-nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. innaka laminal mursalin. Inna, sesungguhnya. Ka, engkau. Engkau di situ siapa? Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Ada juga orang baca Yasin ni lamnya panjang. Innaka laminal mursalin. La, tidak. Sesungguhnya engkau tidak rasul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca. Kenapa? Karena memang enggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada enggak pernah salah karena enggak pernah baca. Tapi jangan salah terus. Sama seperti kita bawa mobil, lampu merah, udah hijau. Sudah hijau mobilnya enggak jalan juga. Yang di belakang tidak akan marah, tidak akan klakson panjang, tidak akan maki-maki, enggak akan ngamuk-ngamuk. Hei, kenapa enggak jalan? Kenapa mereka tidak marah? Karena di atasnya ada tulisan, belajar. Orang belajar tidak kena marah. Maka bapak ibu yang lagi belajar, tulis aja di depan nih, belajar. Tapi yang namanya belajar itu ada batasannya, dalam kurung 11 pertemuan. Kalau SIM sudah keluar, prit. Tanya Pak Kapolsek, kita hadir. Pak Kapolsek nih Masya Allah, jam 12 tadi malam saya datang, beliau nyambut. Subuh ini ada lagi. Dalam pikiran saya, gak tidur-tidur Pak Kapolsek. Masya Allah, tabarakallah. Beliau termasuk polisi yang masuk surga. Memangnya ada polisi masuk neraka Pak Ustaz? Ustaz pun ada masuk neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ketemunya itu di pengajian. Di mana Ustaz Somad jumpa Pak Bupati? Di pengajian. Di mana Ustaz Somad jumpa Pak Kepala Dinas? Di pengajian. Di mana Ustaz Somad jumpa Pak Ketua DPRD? Di pengajian. Di mana Ustaz Somad jumpa Pak Kapolsek? Di pengajian. Di mana jumpa Pak Dandim? Di pengajian. Kalau ketemunya di pengajian, insya Allah hatinya dijaga Allah, matanya dijaga Allah. Ketemunya di lobi hotel. Di hotel itu kan orang lewat macam-macam. Ada baju belum selesai udah diambil, ada kain kurang, ada bajunya udah siap kancing belum dipasang, ada resleting macet gak jadi dipakai. Mau ditengok berdosa, mau tak ditengok mata ada. Tapi kalau kita ketemunya di masjid, insya Allah matanya terjaga, terpelihara, hatinya dijaga. Gak mungkin kita macam-macam kalau dalam pengajian, betul? Nah inilah yang mesti dilakukan ini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah subuh tadi di Masjid Agung KTT? Ustadz Abdul Somad. Apa isi pengajiannya? Sesuai dengan tema yang ditetapkan, menjaga ukhuwah dengan lima cara. Yang pertama adalah pengajian. Tapi kami gak punya ustadz, Pak Ustadz. Oh banyak ustadz kita. Alumni dari Al-Khairat Palu, alumni dari Hidayatullah Balikpapan. Ini ustadz-ustadz yang luar biasa ini. Ustadz Somad, saya bukan luar biasa, saya biasa di luar. Saya biasa di luar tablik akbar pengajian. Memang kalau subuh itu saya minta di masjid, karena subuh itu waktunya syahdu, tenang. Nah ini dibiasakan supaya pengajian-pengajian ada. Di rumah pun juga buat pengajian. Jangan sampai pertemuan di rumah hanya makan, foto, selfie, update status, habis itu tengok berapa like, berapa komen. Komen menyenangkan hati, ketawa. Komen menyusahkan hati, kumat jarah tinggi, mati mendadak. Ustaz Somad, nanti acara makan di rumah ya, insya Allah saya datang. Tapi ada pengajiannya Pak Ustaz, jangan pakai tapi, wajib ada pengajiannya. Oh iya Pak Ustaz, apa judulnya? Judulnya Pak Ustaz, supaya sholat. Hah? Kenapa sholat? Karena di kantor saya sudah banyak yang gak sholat Pak Ustaz. Ayyala sholat. Pegawai di kantor saya, di depan laptop komputer, pejam mata, diam, buka mata lagi. Kata dia sholatnya sholat batin. Ada aliran itu di kantor Bapak? Iya Pak Ustadz. Katanya sholatnya sholat batin. Oh, bagus Pak. Bagus. Nanti pas gajian, suruh dia pejam mata. Apa sih ditanya? Duitnya mana? Gaji batin. Istrinya gitu juga. Kalau siang nanti dia mau minta makan, abang pejam mata, bayangkan di situ ada nasi, ada ayam, ada udang, ada kepiting. Ini makan siang apa namanya? Makan siang? Batin. Inilah penipu pembohong. Kalau ada ustadz yang mengajarkan begini, inilah ustadz sesat dan menyesatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat, sekalipun tak pernah meninggalkan sholat. Waktu perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab, gak bisa sholat karena mau diserang kafir musyrik. Nabi mengqadha sholatnya. Habis sholat isya digantinya semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diganti. Tapi ini tidak bisa jadi dalil bapak ibu keluar kota main rapel begini. Kalau perjalanan jauh jamak qasar. Saya dengan Habib Muhammad Barakbah berapa hari ini berkeliling. Kami sholatnya jamak qasar. Sholat zuhur ditarik ke asar, jamak takhir. Sholat asar ditarik ke zuhur, jamak takdim. Usolinya Pak Ustaz? Usolli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilayil asri jam'an takdiman ma'muman lillahi ta'ala. Iya kalau jamaahnya masih anak muda. Kalau udah tua sesak napas ngapalnya. Dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung dan pangkal. Saya orangnya enggak terlalu ribet. Bagi yang bisa ngapal, hafal. Usolli fardhal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Tapi bagi yang enggak bisa ngapal, pahamkan aja ini sholat zuhur dua rakaat jamak qasar dengan asar jamak takdim jadi makmum. Allahu akbar. Sah. Islam ini mudah, jangan dipermudah. Islam ini jangan dipersulit. Islam ini mudah, tapi jangan pula terlalu dipermudah. Islam ini mudah. Sholat itu gak perlu tegak, rukuk, sujud. Yang penting pejam mata, ingat, selesai. Ini aliran-aliran sesat bisa bertebaran, diterima. Salah satu sebabnya gara-gara apa? Tidak ngaji. Kalau dia ngaji, pasti hatinya tergantung dengan Habib. Kalau ada masalah dia akan nanya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini ada masalah-masalah gini. Ini ada ustadz yang baru datang ke kampung kami, katanya dia sudah wusul, sudah sampai. Orang kalau sudah wusul gak perlu sholat lagi katanya. Betul, dia itu udah wusul. Betul Habib, betul. Wusul kemana? Wusul ke neraka jahanam. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Saya berada di Kabupaten Tanah Tidung Bangga. Kenapa? Karena semua pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah kabupatennya adalah orang-orang yang sholat pada waktu paling mustajab, sholat subuh. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama pengajian, yang kedua adalah zikir bersama. Ini yang membuat kita bisa bersama. Itu tadi mengapa zikir habis sholat tadi dibuat Ustadz Somad panjang. Padahal karena kita pengajian, banyak orang ketika waktu subuh habis sholat karena mau pengajian pendek aja. Al-Fatihah. Langsung baca doa. Doanya pun pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita enggak panjang-panjang karena mau pengajian. Kenapa Ustaz Somad tadi buat panjang? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah lahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa hiya yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai habis. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah 40. Mestinya 100. Takut waktu habis kesiangan jamaah pulang semua. Lalu setelah itu doanya panjang sekali. Doa Ustaz Somad buat panjang supaya apa? Mengajarkan kita poin yang kedua, kita bersama dalam zikir berjamaah dan doa bersama. Ada namanya istighosah kubro. ada namanya zikir jama'i, ada namanya doa bersama, ada namanya zikir ramai-ramai, terserah apa namanya, tapi itu insya Allah mengeratkan ukhuwah Islamiyah kita. Ada juga zikir pakai Asmaul Husna ramai-ramai. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Tapi saya enggak hafal, Pak Ustadz, tenang. Itulah enaknya zikir sama-sama. Walaupun enggak hafal, dia pura-pura hafal aja. Hafal seperti hafal, karena pinjam suara orang. Ya Allah, begitu banyak dosa kami, ya Allah. Menangis yang bimbing. Yang lain pun ikut nangis. Pas selesai ditanya, kau tadi kenapa nangis? Entah, aku tengok semua orang nangis, aku nangis pulang. Aku lihat kanan nangis, aku kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Maka aku ikut juga nangis. Walaupun air mata ini keluarnya sama, tapi motivasinya beda. Yang sebelah itu nangis karena mikirkan dosa masa lalu. Dia nangis karena gaji 13 belum cair. Untuk proses latihan gak apa-apa. Nangis itu kadang gak bisa kalau kita buat-buat sendirian. Tapi kita bersama, ada suasana yang haru. Ada kebersamaan. Setiap kita ini ada auranya. Setiap kita ini ada energinya. Ada energi Pak Dewan, ada energi Pak Dandim, ada energi Pak Bupati, ada energi Pak Kapolsek, ada energi Habib, ada energi ulama. Berkumpul energi-energi ini bersama. Saya kadang udah capek, lelah, letih. Sudah tak ada lagi tenaga. Jamaah panitia pun nanya, Ustaz Somad, nanti tausiahnya gak usah panjang-panjang. Saya tahu, dia khawatir saya sakaratul maut. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, bangkit semangat, sehat. Jadi bertemu dengan orang-orang soleh, itu yang disebut dengan mujalasatu salihin. Ada malaikat yang diciptakan Allah, tugasnya bukan mencabut nyawa, tugasnya bukan menurunkan hujan, tugasnya mencari majlis zikir. Ketika dia ketemu dengan majlis zikir, dia panggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, mari kemari, inilah yang kamu cari. Dan mereka ikut berzikir dengan orang di majlis zikir. Setelah majlis zikir, apa kata Allah? Kumu maghfuran lakum. Dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat, yang diampunkan itu dosa, bukan hutang. Banyak juga pulang dari majelis zikir, alhamdulillah mama, utang kita lunas. Kata siapa? Ini menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bacaan-bacaan zikir itu istighfar, habis itu tasbih, habis itu tahlil, habis itu salawat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah rabbal baraya, Allah pencipta semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari semua silap, dosa dan salah. Diisi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang ketiga, mempererat ukhuwah itu yang ketiga, membuat satu beban. Zikir gak ada beban, pengajian gak ada beban. Saya pengajian itu bebannya berat kali Pak Ustaz. Kenapa? Ngantuk. Kalau sedang zikir ngantuk, itu bukan beban, itu berarti hatinya tenang. Saya belum pernah marah sama jamaah karena pengajian tidur, belum pernah. Saya pulang dari Maroko 2008, sekarang sudah 2022, 14 tahun saya ceramah ngisi pengajian, belum pernah marah karena jamaah tertidur, karena saya tahu orang yang tidur berarti hatinya tenang. Berarti saya berhasil menenangkan jiwanya. Orang barat itu duitnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, gak bisa tidur. Kenapa? Karena stres, depresi, jiwanya goncang. Dia mesti makan obat untuk menyembuhkan penyakit insomnia. Jam 2 malam gak bisa tidur. Kita gitu ngeliat muka ustadz langsung tertidur. Itu kan keberhasilan yang luar biasa. Betul? Betul pula lagi kata jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jangan berada di zona aman. Nah ini, saya sudah pengajian, saya sudah ikut Habib, saya sudah solawat, kami sudah baca maulid, maulid burdah, maulid diba, maulid simtub durar, maulid al-barzanji. Jangan berada di zona aman. Yang ketiga, tambah beban. Apa dia? Buat program mendirikan pondok pesantren. Nah itu membuat kita akan bersama. Kenapa? Karena ada beban. Angkat ketua panitia pembangunan. Nanti dia ini akan bertambah beban, makin semangat. Disusunlah divisi pencari semen. Yang ada di kepalanya semen aja. Divisi pencari batu kerikil. Sampai-sampai jalan yang rusak pun kerikilnya mau diangkatnya juga. Divisi pencari kosen pintu. Ini membuat kita menjadi beban. Gak sempat kita ngobrolkan aib orang. Gak sempat kita mikirkan anak orang, bini orang, artis. Gak sempat kita mikir isu nasional. Karena kepala kita diisi bagaimana supaya pesantren ini selesai. Saya yang ada di kepala saya ini, gimana caranya supaya anak-anak bisa belajar gratis, laki-laki, perempuan, tahfiz Quran. Saya dan kawan-kawan mengelola ini. Supaya apa? Dan kita tidak ada ambil keuntungan, kepentingan. Kita tidak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan ekonomi. Karena kita ingin supaya kebersamaan. Saya dengan kawan-kawan, satu alumni, satu angkatan. Saya bilang sama kawan-kawan, kita ketemu, makan, arisan, ketawa, foto. Habis itu update status. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kawan-kawan hari ini. Habis itu di komen sama di bawah. Amin, amin, amin, amin, amin. Mau sampai kapan begini? Mau kita bawa kemana hubungan ini? Akhirnya kita buat yayasan, kita buat sekolah, kita buat TK, kita buat TPQ, kita buat SD, kita buat SMP, kita buat SMA, kita buat sekolah tinggi, surat izinnya enggak turun-turun. Ada beban. Jangan berada di zona aman. Ini yakin saya jamaah ini banyak zona aman. Sudah kerja, punya uang, nikah, punya anak, punya istri, punya rumah, jalan-jalan, piknik, ke mall, ke danau, liburan, punya anak, nikah, nikah lagi. Mohon maaf Bu, saya cuma mancing aja. Mestinya tadi pas saya ngomong gitu jangan ketawa, karena kamera nyala di atas. Jangan berada di zona aman. Saya ini gak kaya Pak Ustadz, gimana mau buat sekolah? Saya ini bukan ulama. Uangnya dari bapak, tanahnya dari bapak, semennya dari bapak. Ibu-ibu mengelola pengajian sambil ngumpulkan dana buat sekolah. Masalah ustadznya serahkan ke hidayatullah, serahkan ke al-khairat. Berdiri sekolah. Tapi sekolah kan sudah banyak, Pak Ustadz. Saya ketemu dengan Syekh Muwaffaq Al-Murabi. Syekh Muwaffaq, dia mursyid tarekat Syaziliyah dari Turki. Syekh Muwaffaq, ya, apa yang perlu kami lakukan? Bangun sekolah. Berapa sekolah Syekh Muwaffaq? Apa kata Syekh Muwaffaq? Guru saya, ahli hadis, Syekh Badruddin Al-Hasani, murid-muridnya mendirikan sekolah. 5 sekolah, Syekh. 5.000. 5.000 sekolah. Sekolahlah yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari kebodohan. Tabligh Akbar. Siapa yang mau datang, yang enggak mau enggak datang. Pengajian. Siapa yang mau datang, yang enggak mau enggak datang. Tapi kalau sekolah, wajib datang. Ada absennya, ada ujiannya, ada ijazahnya. Maka sekolah. Islamic boarding school, pondok pesantren, tahfiz Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, kuliah Quran. Ini yang akan menyelamatkan Kabupaten Tanah Tidung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah insyaallah. Amin. Ustaz Somad, kami mau bayar zakat. Bolehkah uang zakat ini kami bangunkan ke pesantren? Wakaf, bangun pesantren. Zakat, bayar ke Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Tidung. Semua PNS ASN potong atas. Akhirnya terkumpul uang satu kabupaten 190 juta. Itu dipakai untuk apa? Fakir miskin, duafa, dibuatkan pula satu tempat belanja. Yatim, fakir, miskin, duafa, 8 asnaf kalau belanja bisa diskon 50%. Dibuatkan pula ada khusus bantuan modal. Jadi ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Janda tua, suami tak ada, anak tak ada, hidup sebatang kara, gak bisa kerja, umur 70. Ini namanya konsumtif. Kasih beras, kasih lauk, kasih sayur, kasih uang, kasih belanja. Tidak bisa kerja. Tapi ada orang yang masih muda, kebetulan nasibnya kurang baik, dia selama ini keliling jual gorengan, dipikul. Maka Basnas membelikan gerobak. Dia bisa pakai gerobak, pakai motor. Pinjaman lunak tanpa bunga, dikembalikan modalnya investasi. Ini semua bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Tidung. Bayarkan zakat Anda segera sebelum malaikat maut tiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada apa hubungan Ustaz Somad dengan Basnas? Saya diangkat sebagai duta Basnas. Jadi Badan Amil Zakat Nasional menjumpai saya, Ustaz Somad, kami angkat Anda menjadi duta Basnas. Saya sebelum diangkat pun udah ngomong Basnas terus di mana-mana, Pak. Mau diangkat enggak diangkat saya ngomong terus. Selama hayat di kandung badan, selama saya masih boleh ngomong, enggak dikasih izin di tanah lapang di masjid, enggak boleh juga di masjid saya ngomong di kamar, di-upload di YouTube. Enggak boleh juga di-upload di YouTube saya nulis buku. Enggak boleh juga dicetak, simpan bawah tempat tidur. Nanti kalau saya mati dicetak. Kalau udah mati kan aman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ketiga adalah tambah beban. Mudah-mudahan selesai Ustaz Somad pulang dari Tanah Tidung, masing-masing kita punya program untuk mendirikan pondok pesantren insyaallah. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai Hidayatullah. Waalaikumsalam. Saya mau melaksanakan pesan Ustaz Somad, jangan berada di zona aman. Itu ada satu mobil mau saya wakafkan. Mobil siapa? Enggak tahu. Enggak bisa. Karena kata Ustaz Somad, mobilnya tinggal, rumahnya tinggal. Itu satu rumah mau saya wakafkan. Rumah Bapak, memang rumah saya. Tapi kabarnya rumah ini bermasalah, Pak. Karena masalah itulah maka saya wakafkan. Rumah ada 3. Cukup untuk dia saja. satu rumah ini wakafkan rumah Quran. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya dulu tinggal di Pekanbaru Riau, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah pulang ke Surabaya, pensiun. Ya. Saya ada rumah di Pekanbaru, 9 kamar, 2 lantai, halamannya luas. Wow, amazing. Saya mau wakafkan, Pak Ustaz. Saya tidak menerima wakaf karena saya takut salah kelola. Tapi kalau yayasan tabung wakaf umat ada. Iya, Pak Ustaz, diserahkan. Saya wakafkan rumah saya 9 kamar 2 lantai dengan luas halaman dijadikan rumah Quran tunai. Kata pengelola wakaf, saya pembinanya, kami terima. Saya sebagai saksi disahkan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, keluarlah kertas satu lembar namanya akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, dirobah namanya menjadi milik wakaf. Nama bapak yang ada di surat tanah akte notaris akan diganti oleh anak dan istri. Nama bapak, nama ibu yang ada di STNK BPKB akan diganti di kantor Samsat. Kenapa? Karena petugas pajak tidak mau mengutip pajak dari almarhum. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kekal adalah rumah yang diwakafkan. Jangan berada di zona aman. Mobil yang kau pakai hari ini, kalau kau mati, Pak, mobilmu akan dipakai istrimu, dia nikah dengan berondong manis, dia pakai mobil baru. Ustaz Somad, Ustaz provokator. Saya tidak ingin mengadu domba bapak dan ibu. Hari ini ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya anting, ibu punya rantai, punya gelang kaki, punya subang, punya emas yang banyak. Tapi begitu ibu meninggal dunia, bapak dapat simpan, dia akan pakai untuk nikah sekali lagi. Betul, Pak? Tengoklah mereka yang jujur-jujur. Ustadz Somad ini ustadz pengadu domba. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua akan mati menghadap Allah. Tapi kalau kita bangun pesantren Hidayatullah, pesantren Al-Khairat, wakafkan tanahnya, bangun kelas, bangun asrama, panggil Ustadz Hidayatullah, panggil Al-Khairat, kami serahkan ini untuk wakaf sampai hari kiamat mengalir. Sudah ku sampaikan ya Allah, jamaah Tanah Tidung mau mengamalkan, alhamdulillah. Gak mau mereka mengamalkan, siap-siap aja rumah dan mobilmu diambil orang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami ini mau ikut pengajian Ustadz Somad, mau menenangkan hati. Setelah ikut kajian subuh nih, kami makin kacau, Pak Ustaz. Kacau karena agama enggak apa-apa. Kacau karena memikirkan santri enggak apa-apa. Kacau karena memikirkan pesantren enggak apa-apa. Dia akan bernilai jihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal. Nih, masjid bisa tegak cantik megah berdiri begini. Dari atapnya indah, Masya Allah, tabarakallah. Lantai dua khusus perempuan supaya tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Ada khusus mimbar untuk Bapak Bupati ngasih kata sambutan. Ada khusus untuk qori baca Quran. Saya sampaikan kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau meniru cara pengaturan masjid yang bagus, tirulah Masjid Agung Kabupaten Tanah Tidung. Saya sudah sampai kemari. Ini bagus. Saya kalau yang bagus-bagus itu saya bawa ceritanya keluar. Kenapa? Karena ada dipasang mimbar di atas, habis itu turunkan ke bawah. Rupanya sambutan belum selesai, naikkan lagi ke atas, habis itu turunkan ke bawah. Rupanya ustadz minta ceramah pakai mimbar, naikkan lagi ke atas. Lama-lama jatuh patah. Kadang kita acara bingung yang baca Quran di mana, macam dengar sandiwara radio. Rupanya yang baca Quran di bawah. Di sini kan jelas tempat baca Quran bagus, tinggi, duduk. Baca Quran gak berdiri, gak sopan, gak hormat. Kata sambutan jelas di samping, mimbarnya ada di tengah, masjidnya bagus, jam dindingnya jelas, sehingga khotib gak kelewatan waktu. Ustadz juga ceramah jelas, 2 menit lagi habis waktu. Yang keempat, Bagaimana kita menjaga persatuan kita ini adalah melihat titik-titik persamaan, mengecilkan titik-titik perbedaan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Watan, itu ormas. Tuhannya satu, la ilaha. Nabinya satu, Muhammadur. Tuh ditulis. Kenapa Masjid Tanah Tidung ini ditulis di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mau ngasih tahu kita, kamu dari ormas manapun, dari pesantren manapun, titik persamaan kalian satu. Kalau ngucapkan ini kalian masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat enggak nanya dari ormas mana. Malaikat enggak nanya dari pondok mana. Selama passwordnya satu, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat itu masuk surga. Wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman transit dulu di neraka, dia obok-obok dulu. Makanya kita tidak mau transit 7 kali kita ucapkan pagi Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bapak bupati pakai sarung. Bapak DPRD pakai celana. Mereka enggak kelahi. Saya semazhab dengan Pak Bupati pakai sarung. Enggak ada Pak Dewan lalu berbisik, kalian sudah kongko-kongko ya? Enggak ada. Bapak Dandim pakai seragam tentara. Bapak Kapolsek pakai seragam polisi. Lalu di antara kami ini semua siapa yang masuk surga? Yang hatinya bersih. Boleh jadi Pak tentara duluan masuk surga. Kalau beliau masuk surga duluan, pasti dia cari Ustaz Somad. Begitu beliau sampai masuk surga, semua Dandim-Dandim masuk surga yang soleh-soleh. Sampai di dalam ditanyanya malaikat, "Malaikat, Ustaz Somad mana?" Kata malaikat, "Dia di ruang VVIP nunggu dari tadi." Amin. Amin. Sebetulnya saya minta diaminkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Masuk surga membawa hati yang bersih. Saya yakin dan percaya nih jamaah ini semuanya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Ustaz Somad disediakan pentas. Di atas pentas ada karpet 3 lapis. Di atas karpet ada kursi. Di atas kursi ada Abdul Somad. Mereka tidak hasad, tak dengki, tak marah, tak busuk hati. Tersenyum, tertawa, bahagia. Mereka bahagia dengan kebahagiaan Abdul Somad. Di sini Abdul Somad lah yang paling tinggi. Bapak Bupati di bawah, Bapak Dandim di bawah, Bapak DPRD di bawah. Bukan senang mau menjadi anggota DPRD, berapa TPS? Bukan senang menjadi bupati, berapa keliling daerah kampanye. Tapi mereka duduk di bawah, Abdul Somad di atas. Tapi duduk di atas ini pun ada waktunya. Pas waktu habis turun lagi ke bawah. Memangnya Ustaz Somad akan duduk terus di atas ini sampai waktunya habis? Protokol datang berbisik, "Ustaz, waktu udah habis, silakan turun." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang kelima, kita bisa bersama kalau bisa merasakan perasaan orang lain. Pintar-pintar merasa, bukan merasa pintar. Saya ini termasuk orang yang pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu jamaah risau sampai kapan berakhir penderitaan ini Pak Ustaz. Makanya kalau orang dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, dia tahu ceramah Ustaz Abdul Somad akan berakhir dalam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi botol ini kan kecil Pak Ustaz, 300, betul, tapi 3 botol 900 ml. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah pakai poin? 1, 2, 3, 4, 5. Supaya jamaah tahu kalau sudah 4, oh enggak lama lagi berakhir. Kenapa Ustaz Somad batasi ceramahnya 60 menit? Supaya jamaah tahu bahwa ada batasannya. Begitu juga dengan kalian yang lajang-lajang yang belum nikah. Hubungan itu harus jelas. Ini minangnya kapan? Masa begini-begini terus? Insyaallah, kalau kita pintar merasakan perasaan orang lain, maka insyaallah hubungan kita bisa bersama, terjalinlah apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Apa judul ceramah Ustaz Abdul Somad? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Syaratnya berapa kata dia? Ada 5. Tapi kata Ustaz Anu ada 7. Berarti ilmu dia lebih banyak. Tapi Ustaz Anu mengatakan 3, berarti waktu dia lebih sedikit. Jangan mengejek, jangan mengolok. Kita disuruh untuk mengajak, bukan mengejek. Kita disuruh untuk merangkul, bukan untuk memukul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membuat kita bersama di tanah tidung, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini, mudah-mudahan bapak-bapak pemimpin kita diberikan hati yang tenang, amanah. Keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Kita semuanya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihin niyah, al-fatihah.